Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan لا يقبل الله شيئا منها illa liwaktiha illa an yakuna nisyanan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima sesuatu pun dari salat-salat lima waktu tersebut kecuali pada waktunya, kecuali karena lupa. Yushiru ila hadithi man nasiya salatan aw nama anha fal yusalliha idha zakaraha la waqta laha illa dhalika. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis, barang siapa lupa suatu salat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia melaksanakan salat tersebut tatkala ia telah ingat. Tidak ada waktu bagi salat tersebut kecuali tatkala ia ingat tersebut. Wa rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu. Dan hadis diangkat dari umatku kekeliruan dan lupa, yaitu diangkat dosa darinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami keliru. Fa idza nasiyal insanu aw nama 'anil salati fa inna waqtaha hina yadhkuruha aw yastayqidhu. Maka apabila seseorang lupa atau tertidur dari suatu salat, maka sesungguhnya waktu salat tersebut adalah tatkala ia ingat atau bangun dari tidurnya. Waktuha fi haqqihi huwa hadza. Waktu salat tersebut pada dirinya adalah waktu ini. Wa in kana kharija waqtiha. Meskipun di luar waktu salat tersebut. Fa innahu ma'dzurun. Karena sesungguhnya ia mendapat uzur. Waktuha yakunu hina yadhkuruha. Waktu salat tersebut adalah tatkala ia ingat. Hadari an yata'akhara. Jangan sampai ia menunda-nunda salat tersebut. Li'anna ar-rasula qala waqtuha hina yadhkuruha. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan waktunya tatkala ia ingat. Fala buddha minal mubadarati bisalatiha. Maka wajib untuk bersegera melaksanakan salat tersebut. Waktuha al-awwalu fataka bi'udhrin fala tufarrit fiha marratan ukhra. Waktu salat tersebut yang pertama telah terluput dan waktu salat tersebut yang pertama telah terluput darimu karena suatu uzur, maka janganlah engkau kembali bermudah-mudahan dalam melaksanakannya. Wa anta ghairu ma'zurin, sedangkan engkau tidak mendapat uzur. La waqta laha illa dhalika, tidak ada waktu bagi salat tersebut kecuali padanya, yaitu tatkala ingat atau bangun dari tidurnya. Fal yusalliha idza dzakaraha, la waqta salaha illa dhalika, maka hendaklah ia melaksanakan salat tersebut apabila ia telah mengingatnya. Tidak ada waktu bagi salat tersebut kecuali pada waktu tersebut. Sehingga ketika seseorang lupa melaksanakan suatu salat sampai keluar dari waktunya, maka tatkala ia ingat, wajib baginya untuk bersegera dalam melaksanakannya. Tidak boleh baginya untuk menunda-nundanya. Demikian pula seseorang tertidur dari suatu salat hingga keluar waktunya, maka tatkala ia bangun dari tidur tersebut, ia harus segera melaksanakan salat tersebut. Tidak boleh baginya menunda-nundanya. Qala fa innahu ma'zurun ya'ti biha idza dzakaraha au yakunu musafiran. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya ia mendapat uzur, ia mendatangkan salat tersebut tatkala ia telah mengingatnya, atau ia sedang dalam keadaan safar. Ya'ni hadza dzakarnahu. Dzakarna al-jam'a baina as-salataini fi ma sabaqa. Yaitu hal ini telah kami sebutkan. Telah kami sebutkan menjamak antara dua salat dalam penjelasan yang telah berlalu. Aw yakunu musafiran fayajma'u bainas salataini. Atau ia sedang dalam keadaan safar, maka ia menjamak antara dua salat. Ya'ni annallaha la yaqbalu as-salata illa fi waqtiha. Yaitu Allah Ta'ala tidaklah menerima salat kecuali pada waktunya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakara at-Tirmidzi rahimahullahu haditsaini mimma turikal 'amalu biha. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua hadis. Di antara hadis-hadis yang ditinggalkan pengamalannya, wa minha, dan di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla thamaniya ma'an wa sab'an ma'an. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat 8 rakaat sekaligus dan 7 rakaat sekaligus. Al-maghrib ma'al 'isha'i jam'a ta'khirin والظهر مع العصر جمع تأخير. Yaitu salat maghrib dengan salat isya dengan jamak ta'khir, dan salat zuhur dengan salat asar dengan jamak ta'khir pula. Kana Ibnu Abbas yakhthubu kama fi sahih muslimin ba'da salatil maghribi wa atala fil khutbati. Hadis tersebut yaitu suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkhutbah sebagaimana di dalam sahih Muslim setelah salat maghrib, dan beliau memanjangkan khutbah. Fakana rajulun yaqumu yaqulu as-salata as-salata. Maka seorang lelaki bangkit seraya berkata, salat salat. Faqala lahu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qad akharaha man huwa khairun minni. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi khaufin wala safarin samaniyan ma'an wa sab'an ma'an. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada laki-laki tersebut, sungguh telah mengakhirkan salat orang yang lebih baik dariku, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena rasa takut, bukan pula karena safar. 8 rakaat sekaligus dan 7 rakaat sekaligus, yakni az-zuhra wal 'asra ma'an jam'a ta'khirin, wal maghriba wal 'isha'a ma'an jam'a ta'khirin, yaitu salat zuhur dan asar sekaligus dengan jama' ta'khir, dan salat maghrib dengan isya sekaligus dengan jama' ta'khir. Qala al-Imam at-Tirmidzi, hadza mimma turikal 'amalu bihi. Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini di antara hadis-hadis yang ditinggalkan pengamalannya. Wal qaulul wasatu fi hadza annal insana idza turra ila ta'khiri falahu an yuakhkhira. Dan pendapat yang pertengahan di dalam permasalahan ini adalah bahwasanya seseorang apabila ia terpaksa mengakhirkan salat, yaitu dengan jamak ta'khir, maka ia boleh mengakhirkan dengan syarat, syariqata alla yattakhidha dhalika sunnatan, dengan syarat ia tidak menjadikannya sebagai suatu sunnah. Su'ila Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, "Mada arada bidzalika Rasulullah?" Apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam kehendaki dengannya? Yaitu beliau melakukan jama' ta'khir bukan karena takut, bukan pula karena safar. Qala arada an la yuharrija ummatahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasul alaihi salatu wassalam ingin untuk tidak mempersulit umat beliau, li'alla yuharrija ummatahu alaihi salatu wassalam, agar tidak menyulitkan umat beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah jadikan bagi kalian kesulitan di dalam agama ini. Fa idza lahiqal insana harajun fi salati dhuhri awil maghribi fi waqtiha falahu an yuakhira wa in kana muqiman. Maka apabila menimpa seseorang kesulitan dalam melaksanakan sholat zuhur atau maghrib pada waktunya, maka ia boleh mengakhirkannya meskipun ia tidak sedang dalam keadaan safar. Syariqata an la yattakhidha dhalika sunnatan, dengan syarat ia tidak menjadikannya sebagai suatu sunnah. Wa hadza ala qawli ba'dil mujtahidina, dan ini berdasarkan pendapat sebagian mujtahidin. Amma jumhuru ahli sunnati wa minhum ahlul hadithi fa'ala anna salata la yusalliha al-muqimu illa fi waqtiha. Adapun mayoritas ahlus sunnah, dan di antara mereka adalah ahlul hadis, mereka berpendapat dengan bahwasanya salat tidaklah dilakukan oleh seseorang yang tidak sedang dalam keadaan safar kecuali pada waktunya. Wa masyru'iyatu jam'i taqdimi wa ta'khiri innama hiya lil musafiri, dan disyariatkannya jama' taqdim dan ta'khir hanyalah bagi musafir saja. Wala yarawna lil muqimi an yusalliya salata illa fi waqtiha, dan mereka tidaklah berpendapat bahwa seseorang yang tidak sedang safar boleh melakukan salat kecuali pada waktunya. Illa idza kana maridhan, kecuali apabila seseorang sedang sakit. Idza kana maridhan aw mathalan mustahadatan fa innaha ulai minal ma'dzurina falahum an yuakhiru salata ila salatin ukhra aw yuqaddimu ala hasabi ma yatayassaru lahum. Apabila seseorang sedang sakit, atau misalnya wanita yang keluar darinya darah istihadah, maka sungguh mereka ini termasuk di antara orang-orang yang mendapat uzur. Maka mereka boleh mengakhirkan salat sampai kepada salat yang lain, yaitu jamak ta'khir, atau mendahulukannya, yaitu jamak takdim, sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Wa ammal muqimul ladzi la uzra lahu fajumhurul ulama'i ala annahu yajibu alaihi an yusalliya kulla salatin fi waqtiha. Adapun orang yang tidak sedang dalam keadaan safar, yang tidak memiliki uzur, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib baginya untuk melakukan setiap salat pada waktunya. Fayakhtalifu hukmul muqimi an hukmil musafiri indaha ulai. Maka berbeda hukum orang yang sedang tidak dalam keadaan safar dengan hukum orang yang sedang safar. Menurut mereka ini, yaitu mayoritas ulama. Wahaulai aydan alladzina ajazu yakhtalifu hukmul muqimi indahum an hukmil musafiri. Dan mereka ini juga yang membolehkan, yaitu sebagian mujtahidin yang membolehkan jamak takdim maupun jamak takhir tatkala ada kesulitan. Berbeda hukum orang yang tidak sedang safar menurut mereka dengan hukum orang yang sedang safar. Fa innal muqima la yajma'u illa fi shiddatil haraji wa bi syarti alla yattakhidha dhalika sunnatan. Maka sesungguhnya orang yang tidak sedang safar tidak boleh menjamak kecuali dalam kesulitan yang sangat, dengan syarat ia tidak menjadikannya sebagai suatu sunnah. Kesimpulannya di sini ada sebuah permasalahan, yaitu orang yang tidak sedang dalam keadaan safar, apakah ia boleh melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat sebagian mujtahidin. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang tidak sedang dalam keadaan safar, apabila ia mengalami kesulitan untuk melakukan sholat zuhur atau maghrib pada waktunya, maka ia boleh untuk melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir dengan syarat ia tidak menjadikannya suatu sunnah, tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat, yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwasanya seseorang yang tidak sedang safar tidak boleh melakukan jamak takdim maupun takhir kecuali dalam keadaan sakit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.